Jodohku, semoga kamu di sana baik-baik saja. Doa yang terbaik untukmu. I love you. Dalam pusara di setiap langkah, ku selalu berdoa.